Dikenal beliau Al-Aqsha, orang yang rabun penglihatannya. Nah, ini berarti Abu Bakar Abdul Hamid bin Abi Uwais yang namanya adalah Abdullah, saudara daripada Ismail bin Abi Uwais. Al-Ismailnya gurunya Imam Al-Bukhari. Ini guru-guru Imam Al-Bukhari di atasnya. An Sulaiman huwa ibnu Bilal. Qala haddatsana Salih bin Kaisan. Akhbarani ibnu Shihab, yani Zuhri. An Urwah ibnu Zubair. Anna Aisyata, bahwasanya Aisyah. Qalat, beliau berkata, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada waktu atama untuk salat isya. Hatta nadahu Umar as-salata, sampai Umar bin Khattab memanggil beliau untuk salat. Nama nisa wa sibyan, para wanita yang ikut salat jamaah tidur, tertidur. Demikian juga anak kecil. Fakhraja, kemudian Rasulullah SAW keluar mau melaksanakan salat isya. Faqal, ma yantadiruha ahadun min ahli al-ardi gairukum. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang menanti salat ini seorang pun dari penduduk bumi ini selain kalian. Qala wa la yusalli yawma idzin illa bil Madinah. Wa la yusallana. Dalam lafaz wa la tusalla. Maksudnya kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa la tusalla yawma idzin illa bil Madinah. Al-murad annaha la tusalla bil hayah mahsusah. Tidak ditegakkan salat dengan keadaan yang khusus seperti ini, yaitu jamaah, illa bil Madinah, kecuali di Madinah. Karena man kana bi makam yang musta'fin lam yakunu yusalluna illa sirran. Karena orang-orang yang ada di Mekah dari kalangan orang-orang yang lemah tidak bisa hijrah, tidaklah mereka melaksanakan sholat kecuali dengan sirran, secara rahasia-rahasia. Ada di Madinah. Walisallah yaumaidin illa bil majid. Tidak ditegakkan sholat ketika itu dengan cara jamaah kecuali di Madinah. Wa kanu yusalluna fi ma baina ayyadiba syafaqu ila thulutsil lailil awwal. Dan ketika itu mereka melaksanakan sholat isya itu antara tenggelamnya awan merah sampai sepertiga malam pertama. Kanu maksudnya di sini kata Al-Hafidh, yakni an-nabi as-salam wa sahabah, para nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, bihadza bayan waqtil muhtal salatul isya. Dalam kalimat ini berarti penjelasan waktu yang muhtar, waktu yang tertentu untuk salat isya ketika itu. Barakallahu fikum. Dari mulai hilangnya awan merah sampai sepertiga malam pertama. Nah, qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Mahmud bi'ani bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarani Ibn Jurayj Abdul Malik qala akhbarani Nafi'. Nah, Maula Ibn Umar قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة. Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم tersibukkan dari salat isya pada satu malam. Fakharaha, kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengakhirkan salat isya tersebut. Hatta raqadna fil masjid, sampai kami tertidur di masjid. Thumma istaiqadna, kemudian kami bangun. Thumma raqadna, kemudian kami tertidur lagi. Thumma istaiqadna, kemudian kami terbangun lagi. Thumma kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Thumma qala, dalam keadaan beliau mengatakan, laisa ahadun min ahli al-ardi yantadiru as-salata ghairukum. Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi ini yang menanti salat salat isya seperti kalian, selain kalian. Wa kana Ibnu Umar la yubali aqaddamaha am akharaha. Abdullah Ibnu Umar tidak peduli apakah mendahulukan salat tersebut atau mengakhirkan. Idza kana la yakhsha ay yaglibahu an-nawm. Apabila tidak dikhawatirkan terkalahkan oleh tidur. An waktiha, dari waktu salat isya tersebut. Wa kana yarqudu qablaha, dan beliau termasuk orang yang tidur sebelumnya, sebelum isya. Nah, ini disebutkan enam keterkaitan dengan bab orang yang tidur sebelum isya bagi orang yang terkalahkan ngantuk. Barakallahu fikum. Menanti Rasulullah SAW para sahabat di masjid sampai tertidur di masjid. Bangun, kemudian tidur lagi, kemudian bangun. Sampai Rasulullah SAW dan keluar untuk memimpin sholat. Nah, Abdullah bin Umar termasuk 6 orang yang tidur di jalannya. Dan kalimat wakana Ibn Umar yalkudu qablaha, Abdullah bin Umar termasuk tidur sebelum isya. Wa huwa mahmulun ala ma idza lam yakhsha ayaglibahu naw. Dibawakan kepada apabila memang tidak khawatir terlelap tidurnya dan terkalahkan tidur sampai menghabiskan waktunya. Nah, ini Abdullah bin Umar. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Maktabi wa barakallahu.